السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. أما بعد، معاشر الإخوة والحاضرين رحمني ورحمكم الله، إن شاء الله تعالى مدام جمعة كتيبة وستين بلن يوم kita akan membahas mengenai kitab Al-Tahar yang kita ambil dari Bulughul Maram, kitab yang ditulis oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani yang di dalamnya terdapat beberapa hadis-hadis Nabi yang mengajarkan kepada kita cara bersuci, baik dari hadas yang kecil maupun dari hadas yang besar sesuai dengan tuntunan Nabi alaihi salatu wassalam. Akan tetapi sebelum kita masuk ke dalam pembahasan tersebut, di sini kita ingin menyampaikan sebuah mukadimah pendahuluan agar kita lebih mudah di dalam memahami perkara-perkara fikih yang akan kita pelajari. Dan mungkin mukadimah pada bulan ini akan kita bagi 4-5 majlis. Nah, di sini kita akan menyebutkan beberapa poin untuk memulakan di dalam memahami mukadimah-mukadimah tersebut. Poin yang pertama, kita sering mendengar kata-kata fikih. Apa sih artinya? Ini faedah yang pertama. Apa sih artinya fikih? Kita sering sekali, bukan suatu hal yang asing, pembahasan fikih, mengenai fikih, perselisihan fikih. Apa artinya fikih? Arti fikih itu bisa dilihat dari dua sisi. Yang pertama dari sisi bahasa, dan yang kedua dari sisi istilah syar'i. Yang pertama dari sisi bahasa, artinya fikih adalah al-fahmu at-taqiq, pemahaman yang dalam. Ini arti fikih. Jadi fikih itu enggak cuma sekedar pemahaman begitu saja, tapi pemahaman yang amat sangat jitu, pemahaman yang amat sangat mengakar. Berarti memiliki tambahan makna. Oleh sebab itu kalau orang Arab mengatakan faqah tu dalana, aku menfiki ucapan, maksudnya di situ bahwasanya dia memahami apa yang dia keluarkan dari lisannya, apa tujuannya dan apa maknanya. Nah, ini dari sisi bahasa. Apa itu fikih? Jawabannya apa? Pemahaman yang dalam. Ini satu sisi. Sisi yang kedua dari istilah. Ilmu fikih kalau kita lihat dari istilah, memang terbagi menjadi dua sesuai dengan masa dan periode yang ada. Periode yang pertama yaitu pada zaman ulama-ulama yang terdahulu, pada zaman-zaman pernah, pada abad-abad ke-1, abad ke-2 dalam sejarah Islam. Fikih bagi mereka, kalau disebutkan kata fikih, al-muradil bidari syariah. Kata-kata fikih kalau zaman-zaman pertama Islam itu sinonim dari syariah. Kalau mereka mengatakan ini fikih, maksudnya ini apa? Ini syariah. Nah, anillah wa rasulihi alaihi salatu wassalam. Segala sesuatu yang membahas mengenai perintah-perintah Allah subhanahu wa ta'ala dan rasulnya. Maksudnya di sini apa? Saya kasih tahu. Dan fikih pada zaman dahulu membahas mengenai ibadah, muamalah, akidah dan tauhid. Karena apa? Fikih artinya syariah. Jadi masuk perkara akidah juga. Itu pada zaman dahulu. Oleh sebab itu Abu Hanifah ini adalah pertama dalam Islam. Beliau lahir pada tahun 80 Hijriah di abad pertama. Abu Hanifah mengatakan mengenai definisi fikih, ma'rifatun nafsi ma laha wa ma 'alayha. Apa itu arti fikih? Pengetahuan tentang hal-hal yang berguna dan membahayakan kepada seseorang. Ini arti fikih. Pengetahuan yang membahas mengenai hal-hal yang bermanfaat. Dia tahu ini sunnah dikerjakan. Dan dia tahu hal-hal yang membahayakan untuk ditinggalkan. Ini tahu dia batin, jangan didalami. Dia tahu ini halal, dikerjakan. Dia tahu ini haram, ditinggalkan. Ini katanya siapa? Abu Hanifah. Mengenai definisi apa? Fikih. Oleh sebab itu beliau Abu Hanifah membuat satu kitab yang pembahasannya masalah akidah, pembahasannya masalah tauhid. Tapi kitabnya diberi judul apa? Al-Fiqhu Al-Akbar. Fikihnya besar. Tapi katakan apa? Fikih. Padahal pembahasannya apa? Akidah. Ini sekali lagi pada zaman pertama dalam Islam. Nah, kemudian setelah itu zaman-zaman berikutnya sudah disepakati oleh para fuqaha, ahli-ahli fikih secara khusus, bahwasanya yang dimaksud fikih, definisi yang kedua ini tentunya sudah berbeda dengan definisi yang pertama. Ulama-ulama yang datang berikutnya sehingga sudah menjadi kesepakatan definisi fikih berjalan sampai zaman ini, dan itu yang dipakai. Yang dimaksud dengan fikih adalah al-ilm bil ahkam syar'iyyah al-amaliyah al-mustamiddah min al-adillatit tafsiliyah. العلم بالأحكام الشرعية. Ilmu yang membahas mengenai hukum-hukum syar'i. Hukum syar'i ada berapa? Ada lima. Yang pertama wajib. Yang kedua makruh. Yang ketiga apa? Nah. Yang ketiga apa? Mubah. Yang keempat? Nah, yang pertama wajib, yang kedua makruh, yang ketiga mubah, yang keempat sunnah, yang kelima apa? Wajib. Jadi yang pertama, nah, wajib, yang kedua sunnah, yang ketiga mubah, yang keempat makruh, yang kelima apa? Haram. Atau bukan dengan dan definisi lima hukum ini antum insyaallah semuanya sudah benar. Kalau yang wajib berarti harus dikerjakan, kalau tidak dikerjakan apa-apa dosa. Kebalikannya yang haram, kalau dikerjakan mendapat dosa, kalau ditinggalkan apa-apa. Kalau dia kerjakan masuk ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi apa definisi fikih? Ilmu yang membahas mengenai hukum-hukum syar'i lima. Kalau tidak haram, ya makruh, apa mubah, kalau enggak sunnah ya wajib. Al-amaliyah, pembahasan mengenai hukum-hukum syar'i yang sifatnya amaliyah. namanya amaliyah, yaitu yang membahas mengenai amalannya seorang mukallaf, amalannya seorang muslim, baik dari sisi ibadah maupun muamalah. Di sini kata-kata ini menjadi berbeda dengan zaman-zaman sebelumnya. Kata-kata ini menjadi berbeda. Hukum syar'i yang membahas mengenai amalannya seorang muslim, ibadah dan muamalah saja. Sehingga pembahasan mengenai keyakinan bahwasanya Allah ada, meyakini ilmu ghaib, meyakini uluhiyah, rububiyah, asma wa sifat, nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang bagus, ini tidak ada di dalam kitab fikih, akan tetapi adanya di mana? Kitab aqidah. Di sini sudah terjadi perubahan definisi. Perubahan masa, perubahan definisi. Nah, sehingga fikih cuma membahas masalah muamalah dan ibadah di manusia saja. Untuk urusan tauhid, keyakinan, ada di kitab-kitab aqidah. Al-mustamidda yang diambil dari dalil-dalil yang terperinci. Ini definisi fikih. Ilmu yang membahas mengenai hukum syar'i yang sifatnya amaliyah, yang diambil dari dalil-dalil yang amat sangat terperinci. Contohnya saja, Allah Subhanahu wa taala menegaskan dalam surat Al-Baqarah, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa dharu ma bakiya minar riba in kuntum mu'minin. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan tinggalkan sisa-sisa riba apabila kalian beriman. Ayat ini merupakan dalil tentang pengharaman riba sedikit atau banyak. Secara detail, ya, detail. Kenapa? Karena ayat itu langsung membahas kepada pokok permasalahan itu. Ini yang dimaksud dengan dalil yang terperinci. Ini adalah definisi apa? Definisi fikih. Ini faedah yang pertama. Faedah yang kedua, sumber fikih ini diambil dari Allah. Pendalilan fikih ini diambil dari Allah. Apapun pembahasan fikih, apa saja yang digunakan untuk menguatkan pendapat-pendapat tersebut, sehingga kita bisa mengetahui, oh ini halal, oh ini haram, oh ini mubah, oh ini makruh. Jawabannya, pendalilan fikih itu ada empat. Tidak ada yang lain. Yang ini pendalilan fikih itu ada empat. Yang pertama, Al-Quran. Karena dalam Al-Quran menyebutkan berbagai macam hukum-hukum syariat. Dan ini adalah kitab yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW yang di dalamnya terdapat berbagai macam ayat. وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ. Kita turunkan dalam Al-Quran obat, jamu dan rahmat bagi kaum mukminin. Oleh sebab itu orang kalau mau merugi orang yang tidak sakit, kerasukan jin, pakai apa? Al-Quran punya bu. Dalam surat Taha, ma anzalna alaika al-Qur'an litasqa, kita tidak turunkan Al-Qur'an supaya kamu sengsara, tidak. Kita turunkan Al-Qur'an supaya kalian bahagia. Jadi pendalilan fikih yang pertama itu apa? Al-Qur'an. Dalilnya salat. Ya ayyuhalladzina amanu atau wa aqimus salata wa atu zakata wa rak'u ma'ati, tegakkan salat, tunaikan zakat, rukuklah bersama orang-orang yang rukuk. Ini Al-Qur'an menunjukkan kepada kita wajibnya apa? Salat. Begitu juga puasa dan yang lain. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua adalah sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Yang dimaksud dengan sunnah di sini apa? Nah, hadis. Tidak cuma sekedar hadis. Yang dimaksud sunnah di sini ma sahha an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, segala sesuatu yang sahih. Tidak cuma sekedar hadis saja. Harus apa? Sahih. Segala sesuatu yang sahih datangnya dari Nabi alaihi salatu wasallam, baik itu dari perkataan beliau. Jangan kamu lakukan. Perhatikannya apa? Haram. Kerjakan ini. Perintah, berarti hukumnya apa? Wajib atau sunnah? Dari perkataan. Dari perbuatan. Nabi alaihi salatu wasallam salat. Walaupun beliau dalam keadaan musafir. Ini perbuatan Nabi. Diriwayatkan oleh para sahabat. Kalau yang pertama tadi perkataan, yang kedua perbuatan. Atau sifat Nabi alaihi salatu wasallam. Ketika beliau masuk kamar mandi, ketika beliau masuk masjid, apa yang didahulukan, kaki kanan atau kaki kiri? Pembahasan ini. Dan yang keempat, sifat Nabi alaihi salatu wasallam. Bagaimana keadaan beliau? Atau takdir ketetapan-ketetapan yang beliau putuskan. Nah, ini dua sumber yang disebutkan oleh para fuqaha sebagai masadir aslinya. Sumber yang sifatnya akar inti. Karena dua sisanya sebagai pengikut saja. Tapi intinya di mana? Al-Quran dan As-Sunnah. Sisa dari duanya ini diambil dari Al-Quran dan diambil dari As-Sunnah. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah al-ijma. Apa arti ijma? Secara bahasa artinya ittifaq, kesepakatan. Ini artinya apa? Ijma. Secara istilah syar'i yang dimaksud dengan ijma sebagaimana disebutkan oleh Imam Syafi'i. Kata Imam Syafi'i, ittifaqu mujtahidi hadhihi al-ummah ala hukmin syar'i ba'da maut an-nabi alaihi salatu wasallam. Apa itu ijma? Kesepakatan. Para ulama, para ahlul ilm umat ini. Berarti kalau ada kesepakatan umat-umat terdahulu, bukan disebut ijma. Karena syarat yang pertama ijma adalah umatnya siapa? Umatnya Nabi alaihi salam, bukan umat Muhammad. Kesepakatan para ulama di antara umat ini pada hukum-hukum tertentu setelah wafatnya Nabi alaihi salatu wasalam. Ini namanya ijma. Berarti pertanyaan kepada itu, apakah ada ijma dan Nabi alaihi salatu wasalam hidup? Jawabannya apa? Enggak ada. Karena beliau masih tinggal bersama mereka, menjelaskan kepada mereka hukum-hukum yang ada. Oleh sebab itu syaratnya ijma adalah perkara yang sudah disepakati setelah siapa? Wafatnya Nabi alaihi salatu wasalam. Dari sini ikhwan ya hafizakumullah, mungkin kita bisa mengerti ijma yang pertama di antara umat ini, yaitu kesepakatan para sahabat untuk mengangkat pemimpin kaum muslimin setelah meninggalnya siapa? Nabi Rasulullah SAW. Karena pentingnya perkara ini, para sahabat sampai berkumpul mereka di Sa'idah Bani Sa'idah di kota Madinah, dikumpulkan dari kalangan muhajirin. Orang-orang yang masuk Islam dari kota Makkah dan hijrah ke Madinah, dikumpulkan juga para sahabat dari kalangan Ansar penduduk Madinah, dikumpulkan juga para sahabat yang sudah masuk Islam ketika penaklukan kota Makkah di Sa'idah dan Sa'idah. Mereka berebut siapa yang menjadi pemimpin setelah Nabi alaihi salatu wasalam. Dan Nabi masih ada belum dikubur. Dan Nabi alaihi salatu wasallam belum dikubur. Berapa hari Nabi alaihi salatu wasallam setelah wafat beliau dikubur? Nah, yang rajin beliau wafat pada hari apa? Pada hari Senin. Nah, pada waktu duha di pagi hari. Pada waktu duha di pagi hari Nabi alaihi salatu wasallam. Pada hari Senin. Di kuburnya apa? Malam Rabu. Malam Rabu. Bukan hari Rabu, tapi malam Rabu. Maksudnya Selasa setelah terbenamnya matahari. Berarti kurang lebih 2 hari. Mungkin kita bertanya, Nabi alaihi salatu wasallam dikubur 2 hari. Pada sunnahnya. Nah, dalam jenazah apa? Kenapa kita kok disunahkan untuk bersegera? Karena kalau semakin lama, terkadang jenazah atau mayat itu berubah. Mayat itu berubah. Mati dari sisi tubuhnya, jasadnya. Nah, dia harus sholat dua sama kok, malah sampai 2 hari lebih. Padahal kita disunahkan untuk bersegera. Disebutkan oleh para fuqaha. Karena Nabi alaihi salatu wasallam jasadnya beliau suci. Jasadnya Nabi itu suci ketika hidup dan suci ketika mati. Tidak sama dengan jasadnya kita. Jasad yang lain mungkin cepat untuk berubah dan cepat terlambat. Ada pun Nabi alaihi salatu wasallam Allah jaga. Oleh sebab itu Abu Bakar As-Siddiq ketika dibuka jasadnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedih. Fa'abbana, kemudian dicium jidatnya oleh Abu Bakar sambil mengatakan, aku bi'abi anta wa ummi ya Rasulullah, demi ibu dan bapakku yang menjadi tebusanmu wahai Rasulullah. Tidahiyan wa mayita, engkau tidak berubah ketika hidup dan mati. Terkadang jemaah, Abu Bakar orang yang paling faham kepada Rasulullah. Engkau tidak berubah hidup dan mati. Nah, ini sebab yang pertama. Sebab yang kedua, kenapa kau sampai ada larangan Nabi alaihi salatu wasallam? Karena memang pada saat itu orang-orang yang ingin melaksanakan sholat jenazah, nah, enggak dalam satu waktu. Nah, bisa dikatakan hampir seluruh kaum muslimin pada saat itu sudah mensholati Nabi. Di mana? Di mana mereka mensolat ini? Hah? Di kamarnya Aisyah. Di kamar. Mungkin tempatnya tidak begitu besar, sehingga bergantian silih. Satu kelompok. Nah, mereka sholat jamaah selesai digantikan dengan yang lain, laki-laki dan perempuan yang mensolat ini di alih sholat dan tidak diimami dengan satu orang. Imamnya banyak. Setiap satu kelompok mencolati Nabi, selesai masuk kelompok yang lain. Sampai seluruh penduduk Madinah telah mencolati Nabi alaihi salatu wasallam. Dan itu berubah. Nah, kemudian juga jawaban yang ketiga. Nah, sampai keluarnya khalifah, pemimpin kaum muslimin yang mengatur urusan mereka, urusan para sahabat, dan berbagai macam perkara-perkara negara. Oleh sebab itu, mereka pun setelahnya sepakat untuk diangkatnya Abu Bakar As-Siddiq. Baru setelah itu Nabi alaihi salatu wasallam dikubur di malam Rabu. Ini ijma yang mana? Apakah ijma merupakan hujjah? Jawabannya, ijma merupakan hujjah. Kalau sudah ada kesepakatan para ulama pada sebuah masa yang menyatakan perkara ini halal atau perkara ini wajib, maka itu harus diambil. Karena ini adalah hujjah. Dalilnya mana? Al-Quran, As-Sunnah dan akal para sahabat. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala menegaskan, "Wa man yushakkika rasul min ba'di ma tabayyana lahu al-huda wa yattabi' ghayra sabili al-mu'minin." Barang siapa yang menyelisihi Rasulullah, yang menyelisihi Nabi alaihi salatu wassalam, dan tidak mengikuti jalannya kaum ini. Ini yang perlu dikasih. Tidak mengikuti siapa? Jalannya kaum mukminin. Dan ini ijma'nya mereka. Disebutkan dalam Al-Quran, isyarat saja, walaupun tidak secara tegas atau tidak secara langsung, tapi isyarat. Barang siapa yang menyelisih Rasul dan tidak mau mengikuti jalannya kaum mukminin, nuwallihi ma tawalla, kita akan biarkan bebas dia di atas kesesatan. Wa nuslihi jahannam, jahannam telah kita akan masukkan dia dalam api neraka. Wa sa'at mustaqar, dan sungguh ada mengikuti. Ini dari Al-Quran isyarat kepada kita untuk mengambil apa? Mengambil ijma. Kemudian dari as-sunnah, hadis Nabi alaihi salatu wassalam yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dari sahabat Ibnu Umar. Nabi alaihi salatu wassalam beliau bersabda, "Inna Allah la yajma' ummati 'ala dhalalah." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengumpulkan umatku di atas kesesatan. Ini jaminan dari Rasulullah. Dalam riwayat yang lain, Allah Subhanahu wa taala tidak mengumpulkan umat Muhammad, umatnya Rasulullah, di atas kesesatan. Berarti kesepakatan mereka ini apa? Dalil. Karena enggak mungkin di atas kekeliruan. Dalam hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Abu Busra al-Ghifari, Nabi alaihi wasallam bersabda, "Sa'altu Rabbi arba'ah." Aku pernah meminta kepada Allah Subhanahu wa taala empat perkara. Dikabulkan cuma tiga. Dan aku ditolak satu. Apa ditanyakan kepada Allah, aku dikasih tiga dan ditolak satu. Di antara yang disebutkan oleh Nabi alaihi salatu wasallam, "Sa'altu Rabbi an la yajma' ummati 'ala dhalalah." Aku meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk tidak mengumpulkan umatku di atas kesesatan dan penyimpangan. Maka aku pun dikasih. Sehingga kesepakatan umat ini adalah apa? Hak. Al-Qur'an. Ini dari apa? Dari sunnah. Dari akarnya para ulama, di antara disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam kitabnya Majmu'ul Fatawa. Kata Syekhul Islam, ijma'u hadihil ummah hujjatun. Ijma' umat ini, kesepakatan umat ini adalah hujjah. Harus diambil. Kenapa Allah Subhanahu wa taala sudah menegaskan dalam Al-Quran bahwasanya umat ini adalah sebuah kaum yang selalu menegakkan apa? Amal. Amal bil ma'ruf dan nahi anil munkar. Ini kelebihan umat kita. Senantiasa menegakkan amar bil ma'ruf dan nahi anil munkar, sehingga kesepakatan yang mereka tidak mungkin keliru. Kalau memang betul-betul sepakat. Ini sadaran yang ketiga, yaitu ijma. Contoh ijma. Contoh ijma. Di antaranya disebut kepada Imam Subuq. Contoh dari salah satu ijma, ijma'u ahli al-ilmi ala tahrimi bina'il tanazil wal bi'ah fi biladil muslimin. Di antara salah satu contoh ijma, kesepakatan para ulama tentang haramnya membangun gereja dan bi'ah sinagog di negeri-negeri kaum muslimin. Ini hukumnya ijma, tak boleh. Ijma' ulama sepakat tentang haramnya membangun gereja atau sinagog. Sinagog ini tempat ibadahnya orang Yahudi atau Kristen di negeri-negeri apa? Negeri-negeri Islam. Karena di sana pasti akan terjadi perbuatan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini ijma'. Dan yang menentukan ijma' di antaranya Imam Subuqi. Ini contoh ijma'. Zaman kontemporer yang ada pada saat ini, tahrim. Ijma'ul ulama ala tahrim tamtsil bin Nabi alaihi salatu wasallam. Kesepakatan para ulama tentang haramnya menjadikan Nabi alaihi salatu wasallam dan karakter beliau untuk diperankan di film-film atau sinetron-sinetron ini hukumnya haram. Tidak hanya Nabi, semua para nabi. Ini sudah sepakat para ulama. Tidak boleh memerankan Nabi alaihi salatu wasallam. Bahkan para nabi-nabi terdahulu. Dalam sekarang ini luar biasa. Nuh dibuatkan film. Musa dibuatkan film. Isa dibuatkan film. Kalau filmnya dari Amerika, Isanya hitam kulitnya. Kalau filmnya dari Eropa, Isanya putih. Difilmkan Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam dan para sahabat. Siapa yang memerankan? Diambil orang-orang dari Amerika, orang-orang kaya. Yang memerankan para sahabat, istri-istri Nabi alaihi salatu wasallam, orang-orang musyrikah, orang-orang fasik. Ini hukumnya haram dan melecehkan Nabi alaihi salatu wasallam dan melecehkan Islam. Dan kesepakatan ini dinukil oleh Bakar Abu Zaid. Ini ijma yang sifatnya kontemporer yang ada pada zaman sekarang. Ini yang ketiga. Kemudian yang terakhir, pendalilan di dalam perkara-perkara fikih yang terakhir adalah al-qiyas. Apa itu qiyas? Qiyas secara bahasa artinya musaw, menyamakan. Dan istilah syar'i yang dimaksud qiyas, ilhaqu far'in bi aslin min haitsu al-hukm li 'illatin bainahuma. Menggabungkan perkara-perkara yang baru dengan perkara-perkara yang lama. Menyamakan hukum-hukum yang baru dengan hukum-hukum yang lama. Disebabkan karena apa? Motif, faktor dan sebabnya sama. Ini artinya apa? Kias. Dikiaskan. Perkara yang baru yang mungkin tidak ada dalilnya pada zaman Nabi SAW dikiaskan dengan perkara yang ada dalilnya, disebabkan karena motif dan faktornya apa? Sama. Apakah kias ini hujah? Jawabannya hujah. Bahkan Nabi SAW sendiri menggunakan kias pada zaman dia. Diriwayatkan ada seorang wanita mendatangi Nabi alaihi salatu wasallam, seorang wanita dari Juhayna, kabilah di negeri Arab, kabilah Juhayna. Hadis tersebut diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari sahabat Ibnu Abbas. Sampai pada Nabi bertanya wanita tersebut, ya Rasulullah, inna ummi nazarat an tahji, ibuku pernah bernazar berangkat haji. Nazar ini hukumnya apa? Wajib, dia mewajibkan sesuatu kepada diri. Ya Rasulullah, ibuku sudah bernama, pengen berangkat haji. Fama dawalam ya haji. Qadarullah, ibuku meninggal, tidak sempat haji. Apa ahujju ana, apakah aku boleh menghajikan ibuku yang sudah meninggal? Nabi Rasulullah SAW menjawab pertanyaan dengan pertanyaan. Nabi alaihi salatu wasallam berkata, "Ara'aiti law anna ala ummiki daynun a'adhiha." Bagaimana pendapatmu wahai wanita apabila ibumu tadi punya hutang uang? Apakah nanti Anda akan melunasi hutang? Karena perempuan tersebut ya Rasulullah hutang, kok akan melunasi? Hak orang lain. Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, fahakullahi ahakku an yukbah. Maka hak Allah subhanahu wa ta'ala lebih berhak untuk dibayar. Dalam riwayat yang lain, seorang wanita mendatangi Nabi SAW bersabda, ya Rasulullah, inna ummi matatu alaih asyamu syahab. Ya Rasulullah, ibuku meninggal dan masih punya hutang puasa satu bulan. ibuku meninggal belum sempat berpuasa satu bulan, tanggungannya 30 hari was. Bagaimana? Dijawab dengan jawaban yang sama. Bagaimana menurut anti kalau seandainya ibu punya hutang, apakah anti akan menyelesaikan? Perempuan tersebut mengatakan, ya tentu ya Rasulullah, misalnya hutang piutang, kalau dihutang ya kita kasih. Nah, yang hutang piutang ya kita akan lunasi. Nabi Rasulullah bersabda, fadailu Allah ahqqu bil wara. Hutangnya Allah Subhanahu wa taala lebih berhak untuk dilunasi. Dari dua hadis ini, Nabi alaihi salatu wasallam mengkiaskan wanita yang nazal haji enggak sempat haji dan wanita yang masih punya tanggungan puasa dikiaskan dengan apa? Hah? Dikiaskan dengan hutang piutang. Hukumnya sama. Namanya hutang harus dilunasi. Ini dikiaskan oleh Nabi alaihi salatu wasallam. Nabi kias, sehingga kias itu merupakan hujah dan diakui. Terlebih lagi perkara-perkara yang tidak ada dalilnya. Contohnya zaman sekarang, narkoba, narkotik dan obat-obatan terlarang. Apakah ada pada zaman Nabi? Tidak ada. Zaman para sahabat? Tidak ada. Tabi'in, atba'un tabi'in, zamannya a'immah, zamannya muta'adimin, muta'akhirin, mu'asirin, tidak ada. Jadi zaman-zaman akhir. Tidak ada kan hal, karena tidak ada. Mereka lihat kira-kira mana yang paling dekat kesamaan sebabnya. Mereka lihat bahwasanya narkotika dan obat-obatan terlarang memabukkan, menutupi akal, enggak sadar. Berarti ini sama dengan apa? Khamr. Khamr ada dalilnya. Naam ada dalilnya. Apa itu? Al-Quran, hadis. Hadis Nabi alaihi salatu wasallam Ibnu Umar dalam riwayat Muslim, Nabi bersabda, kullu muskirin khamran wa kullu muskirin haram. Setiap yang memabukkan itu khamr, apapun bentuknya, apapun dirupa namanya, yang memabukkan itu khamr, walaupun namanya diganti-ganti. Apapun yang memabukkan adalah khamr, dan setiap khamr adalah yang sudah minum di dunia tidak akan minum lagi di surga ataupun di akhirat. Sehingga apa? Sebabnya sama. Mereka pun kiaskan berarti narkoba, narkotik dan obat-obatan terlarang hukumnya haram karena sebab dan faktornya sama dengan haram. Ini empat perkara di dalam pendalilan. Nah, perkara fikih ini mungkin yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini.